wajah lain tertawa bahagia. Aku hanya bisa menangis berduka. Sadari aku orang biasa, tapi apakah salah bila aku juga ingin dan ingin.